seperti pelangi, kau mengisi hatiku, melingkar indah penuh warna-warni. Aku terpedaya di dalam pesonamu dan mencari dari mana sinarmu. Coba meraih dirimu.